الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رحمه الله تعالى الآية إني قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu. Khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti millah mereka. Cara hidup mereka dalam beragama. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah wahai Nabi, sungguhnya petunjuk Allah itu, itulah yang benar-benar petunjuk. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm, dan sungguh kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, selera mereka, keinginan mereka, setelah datang kepadamu ilmu, engkau tidak akan memiliki seorang satu penolong pun, satu pelindung pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melindungimu, tidak ada yang membelamu dari Allah. Khitabnya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya terikut masuk ke dalamnya. Nabi yang sudah dikenal oleh mereka ciri-cirinya di dalam Taurat, di dalam Injil. Nah, sifat-sifatnya, di mana datangnya, bahkan tempat hijrahnya, bahkan kesehariannya, bahkan sahabat-sahabatnya, itu sudah dikenal oleh mereka. Dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah setuju, tidak akan pernah mau menerima. Bagi orang-orang ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan mungkin ridha, karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruntuhkan, menghancurkan kesombongan mereka. Mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Bangsa-bangsa yang lain itu tidak ada artinya di hadapan mereka. Sehingga merendahkan mereka kalau mereka disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain, umat-umat lain. Maka mudah mereka untuk melanggar perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, mengkhianati, mencurangi. Ya. Ini mereka. Sesama mereka haram berbuat riba. Zina. Tapi boleh mereka berlakukan kepada orang-orang selain mereka. Kalau mereka mungkin meminjamkan uang, menarik kembaliannya, apa namanya, pembaliannya atau menagih, luar biasa berlipat ganda. Bagaimana mereka lakukan dengan negara-negara di dunia sekarang ini? Nah, mereka dilarang untuk berzina dengan sesama mereka, menurut mereka. Tapi mereka dengan seenaknya memperlakukan wanita-wanita dari umat yang lain sebagai mainan. Ini mereka, orang-orang Yahudi. Keangkuhan dan kesombongan mereka itu membuat mereka tidak akan mungkin pernah memenuhi semua kesepakatan perjanjian dengan negara manapun. Nah, dengan bangsa-bangsa manapun selain mereka. Nah, ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti. Nah, artinya kalau Rasulullah SAW yang sudah terpilih, dikenal oleh mereka, tahu mereka ciri-cirinya bahwa apa yang beliau bawa itu adalah kebenaran dan beliau adalah pilihan Allah, itu mereka tidak riba, apalagi dengan kita. Tidak akan mungkin pernah dia riba, mereka riba dengan kaum muslimin. Maka sampai dikatakan, kalau ada dua orang Yahudi berduaan dengan satu orang muslim, pasti dia berambisi untuk mereka berdua untuk membunuh muslimin. Tidak akan dibiarkan. Sampai ada pernyataan seperti itu. Dan itu layus apa? Itu tidak akan, tidak jauh. Tidak jauh. Tidak jauh. Jangankan dengan orang biasa, mereka setiap hari, satu hari pagi, pagi hari mereka membunuh 70 nabi. Pagi loh, belum siang. Nanti setelah itu buka pasar, membunuh lagi 130 nabi. Ini mereka. Itu nabi. Maka jangan. Nah. Jangan sampai kaum muslimin tertipu dengan mereka. Mereka menerima karena kita masih diam dengan kesesatan dan kejahatan mereka. Tidak menyebutkan, menyatakan batilnya mereka. Nah, itu masih diterima. Coba mereka menyuarakan, kaum muslimin menyuarakan batilnya apa ini, dan antipati, betul-betul berpegang dengan agamanya. Pasti mereka bikin makar. Itu tadi. Kalau ada dua orang Yahudi bersama seorang muslim bersunyi-sunyi, nah itu pasti mereka punya keinginan untuk membunuhnya. Dan itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu mustahil. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuk Allah itu, itulah yang namanya petunjuk sebenarnya. Tidak ada lagi hidayah selain dari hidayah Allah. Itu dari Al-Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan juga. Manittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Dan sebaliknya mereka yang a'rada 'an dzikri, itulah zikr hudallah, petunjuk dari Allah, wahyunya, rasul-rasulnya, fa inna lahum ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, selalu dalam keadaan gelisah, keadaan tidak tenang. Walaupun mungkin dia memakai pakaian yang luar biasa mewahnya, walaupun mungkin dia berkendak dengan kendaraan yang luar biasa mewahnya, istana-istana yang megah, emas peraknya, berada di antara pengikut-pengikutnya yang melayaninya, menundukkan kepala. Tapi sungguhnya dalam keadaan dia terhina di dalam pandangan Allah. Batinnya rusak, gelisah. Dan Allah mengatakan demikian kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wala in tabata ahwaahum." Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, begitu juga umatnya. Lebih-lebih kalau Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah, lebih-lebih kita kaum muslimin. Kalau mengikuti keinginan mereka, selera mereka, hawa nafsu mereka, pasti tidak akan ada lagi penolong, pelindung. Apalagi setelah dia tahu betapa rusaknya, betapa jahatnya orang-orang Yahudi ini. Nah. Kita lihat keterangan Syekh. Qala rahimahullah yukhbiru ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam annahu la yarda anhu minhu al-yahud. Allah menerangkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah ridha kepada beliau. Wala nasara tidak pula orang-orang Nasrani illa bittiba'i dinahum, kecuali jika beliau mengikuti milah mereka, kecuali bila beliau mengikuti agama mereka. Mengikuti agama mereka, beribadah dengan cara mereka, berkeyakinan dengan keyakinan mereka, jalan hidupnya, manhajnya juga seperti mereka. Nah, itu yang membuat mereka ridha. Li'annahum du'atun ila ad-din alladhi hum alayhi, karena mereka adalah da'i-da'i kepada agama yang mereka berada di atasnya. Padahal agama mereka Nasrani, Yahudi itu ada terbatas, bukan untuk umat manusia seluruh dunia. Syekhul Islam membantah pernyataan mereka bahwa agama Nasrani dan agama Yahudi itu agama yang universal dunia. Kadzabu. Mereka dusta. Dia sebutkan bantahannya dalam jawab sahih liman baddala dinal masih, juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam Hidayatul Hayara. Menerangkan bahwa agama Nasrani, agama Yahudi itu terbatas hanya untuk Bani Israel. Pernyataan Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, ya kaum. Nabi Isa alaihi salam juga menyampaikan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sekian banyak ya yang menyebutkan bantahan. Dengan apa mereka bisa menyebarkan itu? Dengan kekerasan, dengan senjata, tumpahan darah. Bahkan dahulu di Mesir bisa masuk yakni agama Kristen, kemudian Nasara di tempat yang lain, itu dengan pertumpahan darah. Nah, karena merasa mereka dibolehkan bagi orang-orang Yahud dengan Talmud mereka. Mereka terbalikkan bahwa semua bangsa yang mereka masuki negerinya itu orang-orang yang dikurangi dari umat-umat yang lain itu, dan perempuan-perempuannya dijadikan sabaya, budak, dan yang laki-lakinya dibantai, itu adalah hal yang biasa. Wayazumuna annahu al-huda, dan mereka mengira bahwa itulah petunjuk agama mereka itu, betul petunjuk. Faqul lahum, maka katakan kepada mereka wahai Nabi, inna hudallah alladhi ursilta bihi huwal huda, sungguhnya petunjuk Allah itu yang engkau diutus membawanya itulah yang merupakan petunjuk. Wa amma ma antum alaihi fa huwal hawa, adapun yang kamu berada di atasnya itu adalah hawa. Bidalili qawlihi ta'ala, dalilnya ayat yang berikutnya, wala in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nashiir. Kalau engkau wahai Nabi mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, maka tidak ada bagimu satupun pembela dan pelindung, menolong daripada dan Allah. Tidak ada yang bisa menolongmu dari Allah kalau Allah menghukummu. Tidak ada yang bisa membela mu. Ini kepada Rasul. Fahadza fihi an-nahyul 'adzim an ittiba'i ahwa'il yahud wan nasara. Ini dalam ayat-ayat ini terdapat larangan yang besar, yang jelas dan tegas agar kaum muslimin tidak mengikuti hawa nafsu, keinginan orang-orang Yahudi dan Nasrani wa tashabbuh bihim, dan dilarang untuk meniru-niru mereka. Fima yahtassu bihi dinuhum, dalam perkara-perkara yang khusus agama mereka, cara berpakaian dalam mereka ibadah, bahkan juga dalam penampilan. Rasulullah mengingatkan dalam banyak hadis. Dua hadis yang paling terkenal, latattaba'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Qalu al-yahud wa an-nasara ya Rasulullah, qala faman. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, latattaba'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzzah hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Qalu al-faris ya war-rum ya Rasulullah, manin nas illa ulaik. Pandai mereka menyeret jiwa-jiwa remaja, jiwa-jiwa pemuda kaum muslimin yang masih kosong dari iman, dari ilmu, sehingga sering terpesona dan terkagum-kagum dengan penampilan mereka, cara berpakaian, cara berdandan, bergaya berbicara, bergaul, minder kalau tidak tampil seperti mereka, malu kalau tidak ikut jalan mereka, kalau ketinggalan mode, ketinggalan berita. Yang paling sekarang ini menyibukkan banyak pemuda atau muslimin bukan, dan memang makar mereka. Mereka ingin, tidak bisa. Ini dengan seakan-akan dikemas, apa? Dikemas seakan-akan itu adalah perkara yang positif, yang luar biasa bagusnya ini. Entah itu acara sekarang ini apa, mendunia pertandingan bola, olahraga. Qala rahimahullah, wa tashabbu bihim fima yahtassu bihi dinuhum wal khitab, wa in kana li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna ummatahu dakhilatun fi dhalik. Khitabnya, pembicaraan ini walaupun ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi umatnya masuk ke dalamnya semua, kecuali dalam hal-hal yang khusus. Kalau Rasulullah diingatkan oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, maka nahnu min babi aula untuk mendapatkan peringatan seperti itu. Kalau engkau berbuat syirik, dalam surat Az-Zumar, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti gugur amalan-amalanmu. Walatakunan minal khasirin, kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Dan tidak mungkin Rasulullah berbuat syirik, Allah melindungi beliau. Itu peringatan, teguran, artinya Allah mengingatkan Rasul. Maka kita lebih lagi, kalau sudah dapatkan ilmu, makanya Allah mengancam juga berat orang-orang yang sudah menerima ilmu, para thullab, hamalatul Quran, hamalatul ilmi, du'at yang berkecimpung dalam dakwah, diingatkan oleh Allah perkara ini. Wala in tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Bukan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nah, datang kepadanya al-huda, petunjuk. Dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Yang pertama di antara mereka adalah para anbiya dan rasul sebelumnya. Kemudian para sahabat dari kalangan umat ini yang terdepan. Nah, Allah ancam, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada yang dia pilih. Wa nuslihi jahannam, jawabu syart, dari man. Man syartiyah, man yushaqiqir rasul. Jawabannya dari fi'il syart tersebut, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kalau dia berbuat seperti itu setelah jelas, setelah dia punya ilmu, setelah dia tahu, dan dia tidak mau mengikuti jalan orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada apa yang dia pilih, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira. Wa niyad billah. Nas'alullah salam wa al-afiyah. Ini para tulab betul-betul hendaknya sungguh-sungguh minta kepada Allah dalam sholat 17 kali yang membaca setiap hari, sehari semalam, ikrar di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami taat, kami cinta, ta'zim, takut, tawakal, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Bantu kami dalam ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Bantu kami dalam ketaatan kami kepada Engkau, takut kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, tawakal kepada-Mu. Ini makna-makna permintaan kita. Ya sana'budu wa iyyaka nasta'in. Apapun juga dalam usaha kita, tidak hanya dalam ibadah. Dikaitkan, disebutkan ini isti'anah di situ setelah ibadah, karena ibadah ini perkara yang paling penting, merupakan hak Allah, dan kita butuh pertolongan Allah untuk ibadah. Makanya butuh dituntunkan oleh Rasulullah SAW sebelum salam, la tada' dubura kulli salat antaqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Minta tolong kepada Allah. Khilaf memang para ulama, apakah dia ini sebelum sholat, sebelum salam atau setelah salam. Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merajikan sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tidak hanya dalam salat fardu, juga dalam salat sunnah. Penting kita untuk selalu minta pertolongan pada Allah. Baca dalam sujud juga tidak masalah. Minta pertolongan kepada Allah. Jadi mudahkan. Pertolongan Allah, kemudahan yang Allah berikan dalam ibadah, banyak. Dimudahkan Allah kita untuk belajar. Dimudahkan Allah kita untuk belajar. Mencari ilmu, memahami agama kita. Sehingga kita tahu apa yang akan kita kerjakan dalam ibadah tersebut. Nah, apa ibadah atau apa yang harus kita tinggalkan, apa yang kita kerjakan, bagaimana caranya, dibimbing oleh Allah. Kalau kita betul-betul minta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, setelah kita dalam qiyam kita berdoa kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, syuhada dan salihin, yang Allah katakan mereka wa hasna ulaika rafiqa. Bagaimana jalan mereka? Ibadahnya baik, sempurna. Akhlaknya baik. Muamalahnya lurus, manhajnya, akidahnya, suluknya. Jalan mereka yang kita minta, makanya minta betul-betul. Dalam salat, salat sunnahnya. Perbanyak minta Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Penting ya, kita tidak tahu kapan masih bertepatan dengan waktu mustajab, Allah kabulkan, Allah mudahkan, digiring ya. Digiring oleh Allah kepada apa yang Allah kehendaki. Caranya macam-macam. Mungkin diberi ilham, itu yang kita harapkan. Kadang-kadang dibenturkan dia dengan, sehingga dia sadar. Atau ada, dia dengar dari orang yang mengingatkan. Buat dia kembali, rujuk kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai Allah timpakan musibah itu kepada agama kita. Didera kita bertubi-tubi dalam dibenturkan dengan syubhat yang kita tidak bisa mengelak. Jatuh dalam kemaksiatan syubhat, naudzubillah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan ya Allah musibah itu menimpa agama kami. Mudah terjerumus dalam syubhat, dalam syahwat. Nah, ini sungguh-sungguh. Para tulab lebih-lebih. Kita yang menginginkan keselamatan juga untuk dunia dan akhirat, untuk diri dan keluarga. Perbanyak doa di waktu-waktu yang seperti ini. Qala rahimahullah. لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Karena i'tibar, simpulan hukum pelajaran itu dengan umum, keumuman makna, bukan kekhususan mukhatab, siapa yang diajak dialog. Artinya pembahasan itu tentang apa, ini tentang siapa, tentang tempat apa, tapi yang diambil adalah keumumannya. Mungkin berbicara tentang sebagian orang. Di dalam ayat ini Allah tujukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang ada yang lain yang sebelumnya Allah tujukan kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat nikmat Allah berulang-ulang dalam ayat yang kita mungkin antum hafal para thullab. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Untuk mengingat apa? Supaya kita bersyukur pada Allah. Nah, sebagaimana ibrah bi umumil lafzi la bi khusus asbab. Sebagaimana ibrah pelajaran hukum itu diambil dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Mungkin sebabnya tentang orang Yahudi, tentang orang munafik, pembicaraannya tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaikum a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir, sungguh orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Orang kafir yang ditujukan Allah. Nah, bicara tentang mereka. Kita khawatir, berulang-ulang kita baca ayat Al-Quran, hadis. Ya. Kalau keadaannya sama saja, tidak mengambil pelajaran, kita khawatir. Itu jadi sebab nanti kemudian apa lanjutan ayat itu, khatamallahu ala qulubihim. Atau dalam ayat yang lain, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada. Wa iyad billah. Takut kita. Allah letakkan waqra. Allah jadikan sumbat dalam hati dan telinga kita sehingga tidak lagi mampu untuk mencerna, diajak kepada hidayah, walan falantah falayyah kadu idzan abada, selama-lamanya tidak bisa lagi mau menerima petunjuk. Harus sudah seperti itu, bagaimana dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya taat. Kita semua merindukan lezatnya iman, kita semua merindukan lezatnya ketaatan, halawatan iman. Iman itu punya halawah, iman itu punya tu'man, rasa, manis, lezat. Semua kita mengakui dan semua kita mengaku nyatakan diri beriman. Semua kita merindukan keimanan itu. Tapi diajak untuk taat, diajak untuk tunduk pada aturan Allah dan Rasulnya, betapa beratnya hati kita. Ada semacam haraj. Nah, Padahal orang-orang yang beriman tidak akan mungkin dalam hatinya ada haraj. Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Orang yang mukmin, orang-orang yang sudah mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, tidak akan mungkin ada haraj untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, mereka lah orang-orang yang akan merasakan iman, manisnya iman, lezatnya iman, ringan, lapang hatinya untuk menjalankan ketaatan. Dia dahulukan kepentingan apa yang ditetapkan oleh syariat Allah daripada maslahat dirinya. Ini orang-orang yang dia sudah merasakan lezatnya, manisnya iman, mudah ketaatan itu. Sekali dipanggil, sekali dia mendengar, nah, dia hadapkan, dia tujukan kepada dirinya, dia koreksi, saya salah di sini, saya salah di sini, harus dia benar, dia berusaha untuk perbaiki. Baik, ayat berikutnya, qala rahimahullah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Itu orang-orang yang telah kami beri mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Ini satu sisi makna terjemahan tilawah, bisa bermakna tilawah itu ahrufihi, yang membaca huruf-hurufnya. Tapi yang di sini nanti disebutkan oleh beliau haqqa tilawati, artinya haqqa ittiba'i, mengikuti Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna nabi, orang yang membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, mereka lah yang beriman kepada Al-Quran. Halalnya dihalalkan, perintahnya yang wajib, yang sunnah dia kerjakan, yang haram dan makruh dia tinggalkan. Inilah yang beriman kepadanya, pada ayat tersebut, pada kitab tersebut. Bukan seperti orang mukminu bima'atin wa nakfuru bima'at, yang sebagian diimani, yang lain dia ditinggalkan. Dan Allah ancam, wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kufur kepadanya, maka mereka itu akan mendapatkan, itu mereka itulah orang-orang yang merugi. Berat untuk mengamalkan sebagian syariat. Jangan dibayangkan misalnya kalau perempuan, kalau mahat, ini urusan ta'adud. Kita juga banyak hal-hal yang kadang-kadang kepentingan nafsu kita lebih daripada apa yang dimaukan oleh syariat. Kita dahulukan antum para syabab yang sudah keluar dari masa balighnya, yang sudah berjalan kalam takdir, kalam taklif, perhatikan. Ini ditujukan untuk mereka yang sudah baligh. Ya, mukallaf betul, dia sudah lepas dia dari masa pubernya sebagai anak calon, yakni ABG, anak baru gede. Sudah betul-betul dia besar, di 15 tahun usianya sudah, nah, baligh. Nah, kalimat-kalimat seperti ini ditujukan buat mereka. Jadilah pemuda yang betul-betul tumbuh. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, salah satu yang dinaungi oleh Allah di dalam naungan yang tidak ada lagi naungan selain naungan Allah, yaitu syab nasha' fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Buat putus harapan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap diri antum. Tidak hanya rijalan, tapi juga nisa'an. Banatul mu'minin, banatul muslimin, lebih-lebih banatul salafiyin. Buat putus asa mereka untuk mengharapkan kehancuran. Banyak-banyak minta pertolongan pada Allah. Pegang. Antum yang sudah hafal Al-Quran, jaga. Ingat perkataan Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Aku lihat cahaya Allah letakkan dalam hatimu. Jangan kamu padamkan dengan maksiat. Allah sudah muliakan antum dengan menjadikan dada-dada antum wi'a, bejana-bejana yang Allah letakkan di situ kalamnya. Jangan dikotori dengan maksiat. Betul-betul hendaknya jadi orang-orang yang yatlunahu haqqa tilawati. Ikuti Al-Quran tersebut dengan sebenar-benar ikutan, mengikutinya. Agar termasuk jadi orang-orang yang yu'minu nabi, mengimaninya, paham, diamalkan. Kalau Rasulullah SAW disebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim sebagaimana di sini juga, maka berarti apa? Itu ditujukan kepada Rasulullah. Memang umatnya juga mestinya demikian. Apalagi Rasulullah menjanjikan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Husnul khuluq, baiknya akhlak itu bisa membawa orang itu ke tingkatan yang enam, walaupun orang itu yang dicapai, dikejarnya itu artinya dengan dia lebih sederhana lah, mungkin sedikit atau kurang ibadahnya, tapi akhlaknya baik, itu bisa membawa dia ke derajat orang yang Allah mustawwan. Nah, selalu puasa, selalu qiyamul lail. Berulang contoh sudah kita sebutkan. Seorang wanita di zaman Rasulullah SAW, para sahabat mengeluhkan banyak sholatnya, banyak puasanya di siang hari, tapi itu dijaraha, tapi menyakiti tetangganya, menyakiti orang lain dengan lisannya. Gimana sih pula anak ini ya Rasulullah? Dia finnar, dia di neraka, dia di neraka. Bahaya. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedikit, lebih-lebih yang tidak terlihat oleh kita, itu yang kita harus ingat. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Sifat ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu dari empat perkara yang kalaupun kita ibadah luar biasa, empat perkara ini belum tetap ada di dalam hati, itu menghancurkan ibadah-ibadah tersebut. Kibir, hasad, syubhat, syahwat. Sia-sia. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang seperti ini. Jadi kita lihat keterangan beliau rahimahullah. يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق تباعه. Allah menerangkan tentang orang-orang, bahwa orang-orang yang Allah berikan kitab, ingat, bukan hanya orang-orang Yahud, bukan hanya orang-orang Nasrani, tapi antum, kita juga diberikan kitab oleh Allah. Maka kalau misalnya kita membaca dalam Al-Quran, antum yang sudah hafal Al-Quran, melihat, membaca, menyimak, mendengarkan, ya ahlal kitab, kita dipanggil umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil la taghlu fi dinikum. Dan ayat-ayat yang lain yang memanggil ahlul kitab, kita juga ditujukan. Kita juga diberi Al-Kitab, walaupun mungkin bukan seperti mereka mempelajari, dalam artian mereka, nah, ya ini sebagaimana dipahami oleh para ulama lah, sebagai ahli kitab istilah. Kita pun juga dari sisi secara umum makna juga diberikan Alkitab, punya pegangan, ada pedoman kita. Nah, yang dikatakan oleh para ulama juga, mereka yang mencari petunjuk hidayah melalui Al-Quran pasti dia akan dapatkan, dan kalau dia tinggalkan pasti dia akan celaka. Bagaimana dalam ayat tadi surat Thaha yang kita baca dari awal, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Disempitkan hidupnya. Dunia dapat, tapi sempit dadanya, sesak. Nah, berat untuk dia menjalankan ketaatan. Nah, ya. Qala rahimahullah, mereka itu yatlunahu haqqa tilawati. Mereka yang diberi kitab tersebut dan Allah beri karunia kepada mereka dengan karunia yang mutlak, yang demikian banyak, sempurna. Nah, mereka itu membaca Alkitab, membacanya dengan sebenar-benarnya. Yani ayat tabi'unahu haqqa tiba'ihi. Mana yang lainnya dari tilawah. Kata beliau, wa tilawah al-ittiba'. Tilawah yang maksud di sini bukan hanya sekedar membaca huruf-hurufnya, tapi juga ittiba, mengikuti ketentuan-ketentuannya. Fayuhilluna halalahu, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Wayuharrimuna haramahu, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran tersebut. Dan tentu saja bahwa Rasul pun pasti akan mengharamkannya. Atau yang diharamkan oleh Rasulullah SAW walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, itu juga diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Wa ya'maluna bimuhkamihi, mengamalkan yang muhkamnya, yang sudah jelas maknanya, yang kokoh. Wa yu'minuna bimutasyabihihi, dan beriman dengan yang mutasyabihnya, yang masih samar makna tersebut. Nah, wa haula'i humus su'ada min ahli kitab, mereka lah orang-orang yang bahagia di kalangan ahli kitab, orang-orang yang diberi Alkitab. Alladzina arafu ni'matallahi wa syakaruha, yaitu orang-orang yang telah mengenal nikmat Allah dan mereka mensyukurinya. Wa amanu bikulli rusul, mereka beriman kepada semua rasul. Wa lam yufarriqu baina ahadin minhum, tidak memisah-misahkan di antara mereka satu pun. Fa haula'i humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. La man qala minhum nu'minu bima anzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahum, bukan orang yang mengatakan seperti itu, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, dan kafir, dan mereka kafir kepada apa yang ada di balik itu setelahnya. Wa li hadza tawa'adahum bi qawlihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, maka siapa yang kufur kepadanya maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Wa qad taqaddama tafsirul ayat allati ba'daha, adapun ayat yang setelahnya, ya bani Israil udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Ini telah dijelaskan dalam ayatnya, bahasan sebelumnya, ayat sebelumnya, dan ini juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kamu semuanya, dan banyak. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan, Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin, nikmat turunnya Al-Qur'an adalah nikmat, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan majelis-majelis ilmu adalah nikmat. Nah, ada orang yang datang kepada kita mengingatkan kita, menasihati kita, menegur kita, menyatakan di mana kekeliruan kita, kesalahan kita, itu nikmat. Maka syukuri nikmat-nikmat tersebut, jangan sampai kita mengkufurinya. Nanti akan membuahkan adab yang sangat pedih, sebagaimana sumpah Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sumpah dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bersyukur kepada Allah dengan mengambil, mau menerima petunjuk tersebut, mengamalkannya, meyakini kebenarannya, kemudian dia mengamalkannya, maka Allah akan tambahi nikmat tersebut. Ilmu yang dia pelajari, yang dia dapatkan, kemudian dia amalkan, dia perbaiki dirinya dengan ilmu tersebut, maka akan Allah tambah ilmu tersebut. Belum dia buka buku-buku, kitab-kitab para ulama yang lainnya, tapi telah Allah ilhamkan kepada dia hidayah. Alladzina zadau zadahum huda wa atahum taqwahum, orang-orang yang mau mengambil petunjuk, menjalankan, mengamalkan petunjuk tersebut, menerima petunjuk tersebut, maka kami tambahkan kepadanya hidayah, ilmu, aman, dan Allah datangkan untuk mereka takwa mereka. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ilmu. Tidak ada lagi berbekas. Sehingga tidak menumbuhkan khasyah kepada Allah, tidak menumbuhkan takut kepada Allah, tidak menimbulkan rasa malu kepada Allah. Nah, kalau sudah tidak ada lagi rasa malu, tidak ada rasa takut kepada Allah, khasyah, tidak ada lagi ta'zim. Nah, mengagungkan Allah, sehingga apa saja apa namanya sulit untuk dia memuliakan apa-apa yang dihormati, dimuliakan di sisi Allah. Syariat-syariatnya, syiar-syiarnya. Nah, kita berlindung kepada Allah agar tidak dicabut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita karena dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kita berlindung kepada Allah. Inilah, jangan sampai Allah timpakan musibah kepada kita itu dalam urusan agama kita. Maka selalu kita mengingatkan, jangan pandang, nah, melampaui batas mencikapi yang lain. Lebih-lebih misalnya kepada seorang dai atau ustaz, mereka juga adalah manusia, ya. Nah, antum punya dalil, punya niat, data, punya bukti, terangkan, tunjukkan. Jadilah cermin yang baik, yang bening. Itu ya Allah, hatta kepada seorang ustaz pun Allah kan mengingat, Rasulullah mengingatkan, ad-dinun nasiha lillahi wa li rasulihi wa li lillahi wal kitabi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Untuk kita mengingatkan, menegur, menjadikan, jadi kita jadi cermin buat mereka. Cermin yang bening, menampakkan kepada mereka di sini salahnya, di sini kekeliruan kita. Nah, kita berharap apa namanya ada orang-orang yang hatinya menjadi alat untuk kita membenahi diri. Allah kirimkan untuk menjadi apa, menjadi alat ataupun sebab untuk kita memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.